Padamu negeri, aku berjanji. Sebuah tekad yang sangat luar biasa, seharusnya tak lekang oleh waktu, terus menggelinding di kehidupan, menjadi karya nyata. Padamu negeri, aku berjanji. Seharusnya menjadi tekad semua orang di negeri tercinta Indonesia. Wujudkan pengabdian dengan menyatakan janji dan melakukan apa yang mesti. Kalau padamu negeri aku berjanji, tak seharusnya engkau mengklaim diri sebagai orang paling penting di republik ini. Tak ada mayoritas minoritas di sana, karena itu hanyalah kebodohan yang bisa menciptakan perpecahan. Siapa bermutu dan mampu, silakan maju, karena dia patut didukung untuk membawa maju negeriku. Padamu negeri aku berjanji untuk tak memecah belamu. Padamu negeri aku berjanji untuk tak menggerogotimu dengan nafsu korupsi yang tiada henti. Padamu negeri aku berjanji tak lagi ribut sana sini, tapi berdamai sesama anak negeri, berpegangan tangan membangun masa depan. Padamu negeri aku berjanji tak akan menjual harga dirimu. Kapling demi kapling, pulau demi pulau, tak boleh berubah. Semua milikmu, negeriku. Padamu negeri aku berjanji mencermati, mengawasi para munafik yang ada di tahtamu, menarik kaki mereka turun ke bawah karena tak layak ada di sana. Padamu negeri aku berjanji hingga darah tertumpah, jiwa terpisah dari raga, maka semua bakti hanyalah untukmu demi harga dirimu. Padamu negeri aku berjanji, semoga semua anak negeri mengucap kata yang sama, membangunnya dalam semangat yang terus menyala-nyala. Namun tak hanya kata-kata, seperti kebiasaan banyak pemimpin yang hanya mengucap kata tapi tak pernah melakukannya, menjadi munafik, berwajah domba, berhati singa. Betapa mengerikannya. Negeri terluka. Karena itulah padamu negeri, aku berjanji, harga dirimu akan tetap selamanya. Bersama saya, Bigman Sirait.